Makanya untuk mendoakan ini perlu kekuatan. Kalau orang mau dioperasi perlu diobat bius, maka harus ada obat biusnya. Yang susah mendoakan karena hatinya terlalu kotor, saya kasih obat bius hari ini. Ada obat bius yang satu dari Rasulullah, yang satu dari saya. Ini satu dari Rasulullah, ini obat biusnya. Jika Anda merasa kotor hati, harus Anda tahu dulu, benci itu gak boleh, jelek, dendam, jelek. Mukanya pun muka pendendam tuh kusut, lihat. Kayak orang lihat jin terus tuh. Tapi mukanya orang yang saling mencintai indah, lihat senyum, senyum, senyum, senyum. Baik, benci. Kita mendoakan dia. Paling pertama doa. Doa itu yang paling mudah tapi paling berat. Paling mudah, paling berat. Ya itulah, pokoknya pikir sendiri. Doa itu paling mudah, semua orang bisa berucap, tapi paling berat untuk kita menjalankannya. Berat mendoakan orang yang kurang ajar sama kita. Nah, karena begitu memang perlu obat bius. Seperti orang dioperasi perlu obat bius. Nah, maka obat biusnya dari Rasulullah. Ini loh, min 'abdin muslimin yatuli akhil muslimi 'ala dhahril ghaibi illa wa qala al malaku wa laka bimithlin. Kalau ada orang mendoakan orang lain yang orang itu tidak ada di hadapan kita, orang itu di sana, apalagi orang itu yang kurang ajar sama kita, maka malaikat serempak mendoakan kamu dapat duluan. Para ulama mengatakan doa yang sangat dikabul tapi sangat dilupakan oleh hamba Allah adalah doa dengan cara mendoakan orang lain. Biasanya doa kita kan doa egois ya. Ya Allah semoga anakku soleh, rezekiku banyak. Kalau ditanya, rezekinya orang gimana? Entar dulu, yang penting saya dulu ya Allah. Doanya orang egois. Doa orang egois susah diterima oleh Allah. Tapi doa yang untuk orang lain mudah untuk kita. Makanya mendoakan orang lain ternyata langsung dibalas oleh malaikat. Malaikat yang mendoakan walaka bimithlin, malaikat mendoakan orang ini dapat duluan. Bahkan ini doa ini lebih cepat dikabul daripada Anda pergi ke Mekah lalu keliling Ka'bah kemudian multazam tapi hati Anda belum benar. Sebab sebagian orang kalau berdoa katanya, Pak, nanti aja saya ingin umroh, mau doa di sana kelamaan. Mau doa dikabul aja lama-lama. Mau ketemu kiai, kiainya susah ditemui, kayak Buya Yahya susah ditemui. Bukan kiai lagi. Jadi kelamaan doa sendiri dengan cara mendoakan orang lain. Orang lain doain. Kalau Anda mendoakan orang lain, malaikat menjawab. Mendoakan walaka bimithlin, Allah yang memberikan kepadamu lebih dulu. Jadi kalau Anda ada orang yang nyakiti Anda, pinjam duit, kurang ajar, memfitnah, kesempatan ya nanti malam ya awas. Ya Allah, semoga rezekinya banyak karena kita butuh rezeki. Ya Allah, semoga kalau dia punya utang kau bayar karena kita kebanyakan utang. Maka malaikat menjawab untuk kita. Lihat. Jadi Anda mendoakan dia, ternyata Anda dulu yang didapat. Bahkan ini doa yang mujarab sangat mudah dikabul. Siap melakukannya. Baik, sudah selesai. Kemudian ini doa, ini resep dari Nabi. Resep kedua dari saya, sederhana. Bagaimana Anda mendoakan orang lain dengan doa jelek? Apalagi mendendam. Bukankah dia adalah umat Nabi Muhammad? Katanya kita ngaku cinta Rasulullah. Nabi itu tidak rela jika ada umatnya masuk neraka. Lah kok kita itu serem banget loh. Terkutuk masuk neraka. Nih. Ini umat Nabi Muhammad sering hadir maulid Nabi, tapi kejemnya sama orang. Yang mendoakan masuk neraka itu lebih kejem daripada nyembelih loh ya. Nyembelih kan bisa masuk surga yang disembelih. Ini ada orang doanya, masuk neraka, terkutuk. Serem banget ini orang. Ketahuilah bahwasanya, ketahuilah itu adalah umat Nabi Muhammad. Semarah apapun dirimu, ingat bahwasanya itu umat Nabi Muhammad. Doakan dengan doa baik, pokoknya paling enggak deh, enggak usah ribet-ribet. Ya Allah, jangan sampai dia masuk neraka, masukkan surga. Baik, ini resep dari saya sedikit saja. Sudah kalau Anda, tapi Buya ini kurang ajar benar, mukanya bikin nek. Saya ngelihat dia enggak kuat. Baik, nek mukamu ngelihat dia, tetap ini resep saya kasih. Baiklah, nek benar mukamu, ya jangan lihat mukanya. Baik, doain kan enggak harus lihat. Enggak usah ngelihat mukanya. Boleh, Anda mungkin tidak bisa ngelihat mukanya dia. Karena begitu menyakitkan dia. Bahkan mungkin agar hati Anda terjaga, Anda menghindar. Supaya tidak marah lagi. Tapi jangan sampai kebaikan Anda terputus. Mungkin Anda telepon pada dia. Mohon maaf ya, mulai hari ini, mohon maaf tolong saya. Agar Anda tidak sah menemui saya. Cuman kalau kamu butuh duit, kasih tahu saya. Nanti kirim. Kan hebat betul ya. Nah, anggap saja Anda sudah marah dan marah, tetap doakan dia masuk surga. Baik, ini puncak ini. Resep terakhir, obat bius paling terakhir ini. Kalau Anda masih enggak bisa, gini loh caranya, doain dia, kurang ajar, saya tidak mau melihat mukanya, tolong ya Allah masukkan surga, tapi mohon ya Allah, surga kan luas, saya mohon dia surga sebelah, saya sini sebelah sini, pokoknya di surga saya tidak ketemu lagi, tidak apa-apa, masih tidak bisa, wah keterlaluan hati mati kalau tidak bisa, kok pelit banget sama surga Allah yang luas, ha? Surga Allah itu luas, jangan sampai pelit dengan saudara Anda itu, ayo pulang dengan kasih.